Ya, fahuwa ala arba'ati anwa. Terbagi menjadi empat macam. Al-awwal harfun bittifaq. Yang pertama, harfun bittifaq. Wahuwa in. Yang kedua, harfun alal asah wahuwa idma. Yang ketiga, ismun alal hasah wa huwa mahma. Yang keempat, ismun bittifaq wahwa al-baki. Baik. Jadi yang menjazmkan dua fi'il ini, ya kalau kita lihat dari sisi, ditinjau dari sisi apa dia. Ya, kalau yang menjazmkan satu fi'il, semuanya adalah huruf. Ya, lam, lama, kemudian apa namanya? Lam lama, lamu al-amr wa du'a, la an-nahyah wa du'a. La an-nahyah wa du'a iya. Taib. Tetapi yang menjazmkan al-fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il, ternyata dia ada yang isim dan ada yang harf. Bahkan ada yang diperselisihkan apakah dia isim ataukah huruf. Ya, makanya dia terbagi menjadi empat. Tidak menjadi dua, ada yang isim dan harf, tidak. Tapi ada yang dia secara, dia yang pertama, harfun bittifaq. Dia adalah harf. Bittifaq artinya sepakat, itu adalah huruf. Yaitu in. Yaitu in. Ya. Kemudian harfun alal asah. Dia harf alal asah. Yaitu izma. Ya, kita tidak membahas perselisihannya, perbedaannya. Apa alasan orang yang mengatakan ini isim, apa yang mengatakan ini harf. Tidak. Ya, kita membahas yang sahihnya menurut Asy-Syarih, ya menurut Asy-Syarih, ya menurut Syekh Ahmad Al-Musabi hafizahullah taala, ya sesuai dengan apa yang beliau menjadi pendapat beliau, ya. Baik. Yang ketiga, isim alal asah. Dia adalah isim, ya. Alal asah, yaitu yang sahih dia adalah isim, yaitu mahma. Ya, artinya, idma dan mahma ini diperselisihkan apakah dia isim atau harf. Ya. Baik. Tapi yang sahih menurut Syarih adalah seperti kita sebutkan. Idma adalah harf, mahma adalah isim. Kemudian yang keempat, ya, adalah isim bitifak wa huwa al-baqi, yaitu yang selain dari ini. Yang selain ini yang kita sebutkan in idma dan mahma maka itu adalah isim bittifaq. Baik. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwasanya yang menjazmkan dua fi'il ini berarti ada dua fi'il kan, dua fi'il mudhari' yang dia jazmkan. Ya. Al-fi'lul awal yang dijazmkan namanya wasama awal fi'lin fi'l syarat, ya, namanya fi'lu asyarat. Al-fi'lu sani, ya, namanya jawabu asyarat wa jazaohu. Ingat ya, kita berbicara tentang jawazim allati ya tajzimu fi'lain, ya, hal-hal yang menjazmkan dua fi'il. Nah, dari dua fi'il ini yang dijazmkan, fi'il pertama itu namanya fi'il syarat. Ya, karena ini semua ada watu syarat. Ya, ada watu syarat. Ini adalah hal-hal yang dipergunakan untuk memberikan syarat. Ya. Ada syarat, ada jawab syarat, dan jazauhu. Sebagaimana kita akan lihat di pembahasan insya Allah. Taib. Nah, fi'il yang kedua disamakan jawabu syarat. Jawabu syarat. Jawaban dari syarat dan jazauhu balasannya. Kenapa tidak dikatakan fi'lu jawabu syarat, dikatakan jawabu syarat. Nanti akan kita ya dapatkan jawabannya insya Allah setelah pembahasan. Tarif, yang pertama adalah kita bahas in. Ya, yang pertama kita bahas in. Al-awwal in. In apa? Harfun bittifaq. Bi kasril hamzah wasukunin nun. Bi kasril hamzah wasukunin nun. Ya, in. Ya, hamzahnya dikasrahkan. Nih, kita kasih di sini. Ya. Supaya tidak tercampur dengan inna, tidak bercampur dengan yang lainnya. Wahia, ini adalah ummul bab. Ya, umul babnya di al-jawazim allati tadzimu fi'lain adalah in. Nahu, contoh intasbir tu'jar. Intasbir tu'jar. Kalau engkau bersabar maka engkau akan ya mendapatkan pahala. Ya. In tasbir tujar. Baik, sekarang kita coba i'rab. Ini baru pertama kali kan kita mi'rab yang seperti ini. Ya. Kita coba i'rab dulu. Ya, kalau harf dia gampang sebenarnya. Kalau yang agak repot nanti ya yang isim. Kenapa? Karena kalau isim kita harus menentukan apa posisi dia dalam i'rab. Ya, Kalau in, kalau harm kan gampang. Karena harf karakternya apa? Pasti dia dia mabni, dia pasti mabni dan pasti la mahalla lahu minal i'rab. Baik. In harfu syartin harfu syartin wa jazm, ya, harfu syartin wa jazm jadzim fi'lain tasbir mabni ala sukun, kalau kita mau tambah ya tasbir fi'lun mudari'un majzumun bi'in wa ala matu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa fi'lu asyarat. Wal fa'il damir mustatir wujuban takdiruhu anta tujar fi'l fi'lun mudari'un majzumun bi'in majzumun bi in. Ya. Yang menjazumkan dia adalah in. Wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirih wa huwa jawabu asyart wa jazauhu wal fa'il damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Baik. Kita baca kalamnya Asy'ari hafizahullah taala. Qala fa awwalu hadhihi al-adawat. Ya. Awal dari adawat ini adalah in bi kasril hamzati wa sukunin nun. Dengan hamzah yang dikasrahkan dan nun yang disukunkan. Jadinya in. Wahia umul bab nahu intasbir tu'jar. Kalau engkau bersabar maka engkau akan mendapatkan pahala. Ini. Kalau engkau bersabar ini syarat namanya. Ada syaratnya. Ya. Kalau dia memenuhi syarat ini apa yang dia dapatkan? Tu'jar, engkau mendapatkan pahala. Ya. Wa qawlihi ta'ala wa in tuti'u tahtadu wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya maka kalian akan mendapatkan hidayah. Fa in harfu syartin ya jazimun yajzimu fi'lain. Taip. Ini kalau mau di secara lengkap. In ya harfu syartin jazimun yajzimu fi'lin. Dia adalah penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Al awal fi'il yang pertama fi'il syarat, wasani yang kedua adalah jawabuhu wa jazauhu. Ya kita cukupkan di sini ya harfu syartin wa jazmin. Dah cukup. Wa kullun min tasbir wa tuti'uhu. Ya, intasbir, ya, yaitu yang fi'il yang pertama. Intasbir, intuti'uhu, wa intuti'uhu, ya, tuti'uh. Kedua-duanya adalah fi'il syarat. Majzumun bi'in, wa alamatu jazmihi as-sukun, fi tasbir, wa hadfun nun, fi tuti'uhu. Niyabatan anis sukun, li'anahu minal af'alil khamsa. Wa kulun min tu'jar, wa tahtadu. Jawabu syarat. Ya, wa qulun min tu'jar wa tahtadu jawabu syarat. Masing-masing dari tu'jar dan tahtadu adalah jawab syarat. Wa jazauhu. Ya, majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun fi tu'jar wa hadfun nun fi tahtadu. Niyabatan ala sukun li'annahu minal af'ali al-khamsah. Minal af'ali al-khamsah. Baik. Kita kasih PR aja ya. Gampar, PR-nya gampang insyaallah. Ya, cuman namun yang kita harapkan, yang mana harapkan ya, ada partisipasi antum dalam mengerjakan. Ya. Karena kalau antum yang kalau antum kerjakan PR, ya, dan ini kan sebagai latihan antum, itu akan lebih bermanfaat untuk memahami pelajaran. Ya, karena ilmu nahwu ini harus banyak praktek. Ya praktek i'rab, praktek baca, bukan hanya sekedar kita memahami kaidah. Taib al-wajib ya i'rab in taj tahid, in taj tahid tanjah, in taj tahid tanjah, ya in taj tahid tanjah. Kalau engkau sungguh-sungguh maka engkau berhasil. Ini PR-nya. In tajtahid tanjah. Satu aja. Ya. Satu aja PR-nya. Ya. Insyaallah kita akan jawab besok. Ya. Pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah ta'ala. Naktafirullah nasbahanu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.